ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 284. وعن أبي علي طلق ابن علي رضي الله عنه dari Abu Ali, namanya adalah Talq bin Ali, berarti nama cucunya dengan nama kakeknya sama. Sering seperti ini, seorang ayah memberi nama kepada anaknya nama kakeknya. Ya, Ali bin Hasan bin Ali. Ya, Ali bin Talq bin Ali radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته، apabila seorang laki-laki memanggil istrinya، seorang suami memanggil istrinya، لحاجته، untuk memenuhi hajatnya، hajat sang suami. Ini Salim menerjemahkan dengan jima, ya. Tetapi lebih umum lagi, apa saja. Tentu yang terbesar di sini adalah jima. Tapi selain jima, ketika suami itu menghendaki istrinya datang, mungkin untuk melakukan sesuatu, ya, nemenin dia makan, ngobrol, mijitin dan seterusnya. Fal fa'ti, maka hendaklah istrinya itu datang. Ketika dipanggil oleh suami, maka si istri itu harus datang. Wa in kanat 'ala tannur, walaupun dia istri itu sedang di tannur. At-tannur ma yuhbazu fi, tempat yang di situ biasa dipakai untuk yukbal, membuat kue adonan makanan, mungkin di kita dapur. Tempat di mana di situ untuk membuat makanan. Ya, artinya sedang menunggu makanan, kalau dibiarkan ditinggalkan tentu gosong. Tapi karena suami yang manggil, ya biarin gosong. Ya. Urusan apa dengan gosong? Ah, gampang lah, bikin lagi atau apa. Kalau bisa ditinggalkan dengan segera dan bisa meninggalkan gosong itu, misalnya dimatikan kompor, tentu lebih-lebih lagi. Kalau toh tidak bisa dan memang harus resiko gosong, ya enggak apa-apa. Ya, jangan biasakan seorang istri ketika dipanggil oleh suami, nanti dulu, ya entar dulu, bentar, ya. Bentar sampai 5 menit, 10 menit, tentu bisa menyebabkan suaminya marah. Dan hindari kemarahan suami. Hindari kemarahan suami. Ya, karena nanti akan kita baca hadisnya, di mana ketika si istri meninggal dalam keadaan disukai diridhoi oleh suami, maka dia masuk surga. Maka mafhum mukhalafa, kalau dia mati dalam keadaan dimurkai si suami, suami marah kepada dia, masuk neraka. Ya, oleh karena itu jangan sampai istri itu membuat suaminya marah. Ya, lebih-lebih istri yang suaminya pemarah. Maka ini ujian dari Allah bagi istri itu untuk terus bersikap agar jangan sampai suaminya marah. Walaupun suami itu betul-betul pemarah, sedikit-sedikit marah, salah sedikit marah. Ini ujian bagi istri. Ujian bagi istri untuk sabar dan terus membuat suaminya ridho, senang. Karena memang seperti itulah tugas istri. Ya, karena disabdakan bahwa ketika ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, suamiku begini, begini, begini, mengadulah kekurangan si suaminya. Nabi mengatakan, unzuri aina anti, lihatlah bagaimana kedudukanmu di mata dia. Sesungguhnya dia itu, suamimu itu, jannatuki wa naruki, adalah surgamu dan nerakamu. Artinya kamu bisa masuk surga gara-gara sikapmu terhadap suami, dan juga bisa masuk neraka gara-gara sikapmu terhadap suami. Ya, ini menunjukkan bahwa orang nomor satu bagi seorang wanita adalah suaminya, bukan orang tuanya, bukan ibunya. Kalau dia belum nikah, iya orang tuanya, ibunya. Tapi kalau dia sudah nikah, maka nomor satu adalah suaminya. Dan tidak sebaliknya, bagi seorang suami, orang nomor satu bagi dirinya tetap ibunya. Tetap ibunya. Maka laki-laki harus menomor satukan ibunya, setelah itu istrinya, anaknya, dan seterusnya. Ya. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang suami memanggil istrinya untuk hajat yang dia inginkan, maka istri harus datang walaupun dia sedang menunggu makanan di dapur. Qala at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadits hasan sahih. Ya, satu istilah hadis yang pertama diucapkan oleh Imam At-Tirmidzi, hasan sahih. Ya, ada dua kemungkinan bahwa hadis ini berada di antara hasan dan sahih, atau kemungkinan kedua, Imam At-Tirmidzi tidak tahu ini hasan apa sahih. Ya. Fikul hadis yang pertama, haqqu az-zawji 'ala zawjatihi 'adid. Hak seorang suami terhadap istrinya adalah adil, sangat, sangat besar, sampai-sampai mengalahkan bapaknya, ibunya. Menunjukkan besarnya hak suami terhadap istri. Dan ini adalah aturan Allah, ketetapan dari Allah. Maka wajib bagi kita menerimanya dengan taslim, sami'na wa ata'na. Perintah Allah, ketetapan hukum dari Allah, kadang-kadang menguji kita. Ya, ada kalanya kita merasa senang dengan keputusan Allah, ada kalanya kita merasa berat, dan itu adalah ujian. Jangan ditolak. Ucapkan sami'na wa ata'na. Dan ini pernah terjadi. Para sahabat merasa berat dengan ayat wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika engkau tampakkan apa yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan, maka Allah akan bikin perhitungan. Ayat ini sangat berat bagi para sahabat, karena para sahabat paham dengan ayat ini bahwa dosa-dosa yang masih ada di hati akan dibalas, akan diperhitungkan. Ya, para sahabat merasa berat. Tapi ketika Nabi menyatakan kepada para sahabat, ucapkan oleh kalian, sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Ya, ketika para sahabat datang kepada Nabi dengan berlutut, merasa berat dengan ayat ini. Dengan mengatakan untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, berjudi dan seterusnya, insya Allah kami bisa ya Rasul. Tapi untuk bersih selalu ada yang di hati kami, ini yang kami berat, ini yang kami tidak sanggup. Ya, dan memang seperti tidak sanggup. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian akan mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Bani Israel? Sami'na wa ata'na, kami dengar tapi kami tidak mau taati. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat. Masih sambil berlutut, para sahabat mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi. Mereka sempat mengatakan, sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami taat. Seberat apapun ini perintah dari Allah, tidak mungkin perintah Allah membawa kemudaratan. Sami'na wa ata'na. Kami taati, kami dengar dan kami taat. Akibat dari sikap sahabat yang menerima dalil seperti itu, maka Allah turunkan rahmatnya. Allah hapus hukum itu. Allah mansuhkan ayat itu dengan ayat selanjutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang beban yang di luar ketanggungan. Di luar ketanggungan manusia. Untuk menjaga hati selalu bersih, tidak ada niat buruk, tidak memendam rasa benci, iri, hasad, ini di luar kehendak manusia, di luar kemampuan manusia. Maka keluar hukum dari sini bahwa dosa-dosa yang baru terpendam di hati, Allah tidak menulis sebagai dosa. Ya, sebelum diucapkan dan sebelum dijalankan asbab-asbab ini. Kalau dia mau berzina, dia sudah keluar, sudah ngeluarin motor, dia sudah nyelap motornya, ini sudah menjalankan asbabnya, sudah berdosa. Tapi hanya lintasan di hati saja, ya, kelebat datang lintasan, maka Allah ampun. Ya, maka hendaklah seperti para istri barangkali merasa berat dengan hadis-hadis yang kita baca dalam bab ini. Aku zauji alal mar'ah. Hak suami terhadap istrinya, barangkali merasa berat, kok begitu ya, maka ini ujian bagi para istri, untuk mengucapkan, sami'na wa ata'na, iya, kami dengar dan kami taati, ini perintah dari Allah, tidak mungkin perintah Allah membawa kemudaratan, dan ini termasuk bagian dari maqasidus syariah, maksud ditetapkannya syariah, untuk apa? Untuk meringankan, untuk menjadikan manusia ini baik, sejahtera, nikmat, bukan sebaliknya. Bagaimana firman Allah? Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kemudahan. Allah tidak pernah menghendaki kesukaran. Ya, maka apapun yang Allah tetapkan dalam hukum, baik qala Allah wa qala Rasul, itu tujuannya adalah meringankan, bukan memberatkan. Kalau sekilas kita merasa berat, maka kita ucapkan sami'na wa ata'na. Ya. Ainilah haqqu zawji 'ala zawjatihi 'adil. Hak suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami itu sangat-sangat besar. Wayambagi an tu'adda nafsaha lidzalik. Maka selayaknya para istri itu mempersiapkan dirinya untuk hal itu. Maka kehidupan istri memang untuk kebahagiaan suami, untuk kesenangan suami. Ya, dia harus posisikan dirinya seperti ini. Karena apa? Karena surga dan nerakanya kan. Ya, surga dan nerakanya istri tergantung pada suami. Yang kedua. Haddul mar'ati an ta'mala 'ala irda'i zawjiha. Anjuran kepada para istri untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat suaminya ridha. Anjuran kepada para istri untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat suaminya ridha. Apa saja? Apa saja? Berumah tangga sudah 10 tahun, 15 tahun, tentu dia paham. apa yang bisa menyenangkan suami. Tentu yang halal, tentu yang haram. Yang haram tidak ada toleran. Ya, suami senang sekali khamar, senang sekali minuman keras, senang sekali ke tempat-tempat diskotik, bar dan seterusnya, kemudian didukung oleh istri, tidak boleh. Harus yang mubah, yang halal, yang disukai oleh suami, maka istri harus mempersiapkan makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Ya. Wa is'aduhu bi kulli ma yuhibbuhu, dan mempersiapkan sesuatu apa yang disukai oleh suaminya itu dia persiapkan. Lima lahu minal fadli 'alaiha min himayatin wa ri'ayatin. Hal ini dikarenakan karena keutamaan suami, yaitu menjaga dia, memimpin dia. Ya, nah, ini kan satu sisi suami memang sangat berjasa terhadap makannya, minumnya dan seterusnya. Tanggung jawab suami tentu ini kebaikan yang besar, bahkan akhiratnya seperti tadi surga dan neraka. Maka suami berdosa, suami bertanggung jawab ketika istrinya tidak sholat, ketika istrinya tidak pakai jilbab, ketika istrinya tidak puasa Ramadan dan seterusnya. Ya, sudah kita bahas bagaimana langkah-langkah seorang suami menghadapi istri yang khusus, misalnya tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau taat kepada suami. Ya, tiga langkah itu perhatikan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, al-umuru tatafawutun fil ahammiyah wa ba'duha fawqa ba'd. Perkara itu bertingkat-tingkat dalam hal kepentingan. Ya, sebagian di atas bagian yang lain. Masak makanan untuk suami penting. Ya, tapi memenuhi hajat suami misalnya jima lebih penting lagi. Maka wal aham al aham. Mana yang lebih penting harus didahulukan. Mana yang lebih penting harus didahulukan. Ya. Karena kalau sampai kita salah dalam meletakkan sesuatu, maka jadilah seperti apa yang dialami oleh firqah dolalah. Ya, misal mereka menjadikan dakwah khilafah nomor satu, sementara dakwah tauhid nomor sekian. Kenapa? Dia tidak paham. Ya, dia menjadikan dakwah ekonomi umat, persatuan umat nomor satu, sementara tentang akidah tauhid nomor sekian, bahkan tidak diperhatikan, tidak disinggung-singgung dalam dakwahnya. Ya, maka memahami sesuatu berdasarkan urutan kepentingan ba'duha fawqa ba'd, maka ini adalah sangat-sangat penting. Ya, bukan berarti meremehkan yang kecil, tidak. Tetapi al-aham wal-aham. Mana yang lebih penting itu didahulukan. Ini adalah bagian dari manhaj dakwah. Maka di antara dakwah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengenal al-mad'u. Mengenal orang yang kita dakwah. Ini berdasarkan dalil bagaimana Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi? Wahai Mu'adz, yang akan engkau datangi ini adalah orang-orang ahli kita. Maka jadikan dakwah pertamamu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu sudah mereka ucapkan, maka suruhlah mereka mengerjakan sholat, puasa dan ucapan Nabi bahwa yang akan didatangi oleh Mu'adz adalah Bani Israel, ahli kita. Ini berfawaid, berfaedah, mengandung kesimpulan hukum bahwa si da'i dia harus mengenal bagaimana mad'unya. Ya, kalau si mad'unya, masyarakatnya belum paham tauhid, maka ajarkan tauhid sebelum yang lain. Kalau dia sudah paham tauhid, kaum muslimin sudah paham tauhid, ya diteruskan dengan yang lain bagaimana tata cara sholat, zakat dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita berdakwah kepada orang yang belum berjenggot dan juga belum sholat. Ya, berjenggot enggak, sholat juga enggak, jarang-jarang. Nah, kita dakwai dia untuk Sholat dulu, jangan jenggot dulu. Ya, bahas masalah jenggot berkepanjangan. Sholat diemi. Ya, jadi sholat dulu. Sholat dulu. Ya, karena jenggot bukan rukun Islam. Sholat rukun Islam. Ya, mana yang lebih penting itu kita dahulukan. Ya, tentu semampu kita, bukan berarti kita harus mengorek hati orang apa yang kita lihat. Ya. Kita teruskan 285. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayat sudah li ahadin, seandainya aku boleh menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, berarti tidak boleh. Ya, perkataan law, seandainya, berarti tidak boleh. Seandainya boleh, berarti tidak boleh. Ya, ini semakna dengan sabda Nabi, law kana syu'mu, seandainya ada kesialan, maka itu pada tiga hal. Kendaraan, rumah, istri. Kalau ada sial, ya, jadi orang itu bisa sial, bisa akut, bisa bangkrut, gara-gara tiga ini. Rumah, kendaraan, istri. Gara-gara rumah di sini jadi sial. Gara-gara kendaraan ini nih jadi sial. Semenjak saya beli mobil ini nih, bisnis saya jadi terbengkelai. Semenjak saya kawin sama dia, akut saya, sakit-sakitan mulu. Ya, nah, seandainya ada, itu di situ. Tapi ini seandainya, kata Nabi. Berarti tidak ada. Saya kira ini yang rosu. Ya, karena kalau ditakdirkan bahwa tiga hal ini mengandung kesialan, tentu akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bahwa la adwa wa la tiarata, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Ya, nah, maka kurang tepat apa yang diucapkan oleh beberapa imam termasuk Syaikh bin Baz yang mengatakan memang ada tiga itu. Ya, yaitu rumah yang mendatangkan kesialan, kendaraan yang menyebabkan kita berbuat maksiat, istri yang tidak taat pada suaminya. Ya, tapi yang benar perkataan para imam di antara Syalbani bahwa berarti tidak ada. Ya, karena beliau memakai lafaz law fa'andi. Sama dengan hadis ini. Beliau mengatakan law kuntu amiran ahadan ayat juga di ahadith. Seandainya aku boleh menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain. Seandainya boleh. La amartul mar'ata, maka aku perintahkan kepada para wanita an tasjuda li zawjiha, untuk sujud kepada suami. Ya, kalau toh boleh. Tapi karena tidak boleh, ya para istri tetap tidak boleh bersujud kepada suaminya. Dan ini menghapuskan syariat sebelumnya. Para imam mengatakan, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, sujud kepada orang itu boleh. Boleh. Mana dalil? Nabi Adam jelas. Allah suruh iblis untuk sujud pada Nabi Adam. Dan sujudnya betul-betul seperti ini. Siapa yang mengatakan bahwa sujudnya lain, dia harus bawa dalil. Yang mengatakan sujudnya tidak lain, ya sama dengan sujud kita, tidak perlu bawa dalil. Karena kita harus berpegang pada lafaz. Sujud adalah seperti itu. Tidak ada lafaz lain kecuali seperti itu. Tidak ada makna lain dari sujud kecuali seperti itu. Meletakkan wajah kita, dahi kita ke bumi. Kemudian menempelkan kedua telapak kaki kiri dan kanan kita. Ya, dan seterusnya itulah sujud. Maka iblis, para malaikat, Allah wajibkan sujud pada Adam. Gitu. Ya, dalil kedua, Nabi Yusuf. Ya, bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya yang 11 sujud kepada Yusuf. Mereka belum tahu kalau itu Yusuf. Setelah berpisah sekian puluh tahun, ya, diawali dari kejahatan saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Dan seterusnya, betul-betul sujud. Ya, ada pun kali ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, tidak boleh manusia sujud kepada manusia seperti itu. Kalau ada yang melakukan dan sengaja, bukan karena jahil, ya, kepada manusia, kepada pohon, kepada batu, maka apa? Kafir. Kafir. Siapa yang sengaja melakukannya bukan karena kejahilan. Kafir. Ya. Karena tentu sujud ada maksudnya. Tidak mungkin dia sujud kepada sesuatu kalau dia tidak mentakzimkannya. Kalau dia tidak membesarkannya. Ya, maka yang dia sujudi adalah benda-benda yang dia kagumi, yang dia besarkan, keris misalnya, batu misal, batu besar misalnya, pohon besar misalnya. Ya. Kalau kotoran dia nggak mau. Ini menunjukkan bahwa sujud ada maknanya, ada maksudnya. Ya. Ah, sujud yang seperti itu maka haram, bahkan bisa mengakibatkan kekufuran. Ya. Ah, ada pun syariat sebelum Nabi Muhammad SAW boleh. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat itu Allah ganti. Allah ganti. Dan tentang nasib mansuk yang dihapus dan yang menghapus, ini betul ada. Ini hak. Ya. Walaupun ini tidak diterima oleh orang-orang Mu'tazilah, tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah, Salafun Shalih, meyakini ada. Ada ayat-ayat yang mansuk, ada ayat-ayat yang nasib. Ada sabda-sabda Nabi yang mansukh, ada sabda Nabi yang nasukh. Nabi pernah melarang kaum muslimin berziarah kubur. Ini mansukh sudah. Nabi pernah mengatakan siapa yang jima dan tidak mengeluarkan air mani tidak perlu mandi. Ini mansukh. Ya, Nabi pernah membolehkan setelah perang Hunain nikah mut'ah. Ini mansukh. Banyak yang mansukh. Ya. Pernah syariat ini menghalalkan khamr. Ya, ini mansuk. Maka bagaimana orang Mu'tazilah mau menolak nasib dan mansuk? Ada hal aja. Ya. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Sementara Syekh Salim dengan penyelidikannya dari riwayat yang ada, beliau mengatakan hadis ini sahih. Dan hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Aisyah, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Abi Auba dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Fikul hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, as-sujudu ibadatun la tambagi illa lillahi wahda. Sujud itu adalah ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Maka tidak boleh dan tidak pantas dilakukan kecuali untuk Allah saja. Tentu ini adalah khusus syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa yang telah ditetapkan oleh syariat itulah kehendak Allah. Maka tidak boleh kita berpikir di balik itu. Ya, kenapa dulu nikah mut'ah dibolehkan sekarang dilarang? Ya, padahal kaidah mengatakan apa yang Allah larang itu pasti buruk. Apa yang Allah bolehkan pasti baik. Berarti kalau begitu, yang dulu buruk sekarang jadi baik. Yang dulu baik sekarang jadi buruk. Maka jawabnya apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Engkau tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit sekali. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Ya, itu jawabnya. Jadi ketika akal kita tidak sanggup mencerna menerima dalil qala Allah wa qala Rasul, maka kita tundukkan. Kita tundukkan. Begitulah para imam. Atau kalau dia bukan kemudian mengorek-orek di balik itu, kemudian takalluf membebani diri dengan beban yang bukan kesanggupan kita. Misalnya mereka membahas tentang bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Adam itu diciptakan dalam surahnya Ar-Rahman. Ya, di sini di dalam surahnya. Ya, di sini riwayat Imam Bukhari. Kemudian di riwayat lain yang bukan Imam Bukhari, surahnya Ar-Rahman. Jadi Adam itu diciptakan dengan rupa Ar-Rahman. Sementara ada ayat mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Nah, banyak ulama yang tawakuf dalam hal ini. Ya. Karena kalau dikatakan bahwa Adam itu surahnya, rupanya sama dengan Allah Ar-Rahman, misalnya tangannya dua, kakinya dua dan seterusnya, maka batal ayat laisa kamitslihi syai. Ya, nah, banyak di antara para ulama yang diam. Ya, karena memang tidak semua firman Allah, tidak semua sabda Nabi bisa kita cerna dengan akal kita yang terbatas. Ada yang bisa mencernanya dan tepat dalam mencerna. Ada yang tidak sanggup seperti kita orang awam. Maka cukup bagi kita seperti tadi. Sami'na wa ata'na. Kullun min 'indi rabbina. Ya, semua dari Allah. Kami beriman bahwa itu hak. Itu adalah warasihuna bil ilmi. Orang yang dalam ilmunya. Yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan kami beriman, kami percaya. Kullu min indi rabbina. Semua dari sisi kami. Yaitu warasihuna bil ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya. Seperti ini. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang yang dalam hatinya ada kebingkokan, ada kesesatan, maka mencari-cari ayat yang tersebihat, mencari-cari ta'wilnya, begini, begitu, ada hawa nafsu masuk di situ. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas-jelas bisa kita amalkan, haramnya babi, haramnya zina, wajibnya sholat, dan seterusnya, tidak mereka pelajari. Mereka sibuk dengan ayat-ayat mutasabihat. Ya, sibuk menyelidiki apa itu Alif Lami, apa itu Yasin, dan seterusnya. Nah, ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, al-aham fal-aham. Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh jalan mana yang terpenting, kemudian setelah itu. Ya. Yang kedua, haqquz zawji ala zawjatihi adzim. Seperti di atas. Hak seorang suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suami adzim, sangat besar. Yadkhulu haqqallahi 'alaiha manzilatan, mengikuti hak Allah. Tala yadkhulu kadang diterjemahkan dengan apa? Membaca. Ya, tala yadkhulu tilawah, membaca. Kadang diterjemahkan dengan mengikuti. Ya, maka misalnya apa yang terdapat dalam Al-Baqarah 121, 122 dan seterusnya disebutkan haqqa tilawati. Orang-orang yang beriman itu mengikuti betul-betul benar dalam tilawahnya. Artinya benar dalam ikutannya, mengikuti ayat itu, bukan sekedar membaca. Ya. Karena tala yatlu kadang diartikan mengikuti. Ya. Wal qamari idza talaha. Dan bulan yang mengikuti matahari. Ya. Bukan yang membaca tentunya. Apakah kala itu diterjemahkan mengikuti? Ya. Ah, maka hak suami yang besar ini yang harus ditaati, dilaksanakan oleh istrinya itu mengikuti hak Allah. Mengikuti hak Allah. Artinya, ketika hak suami yang besar ini kok dipakai dalam kemaksiatan, ya, maka istri tidak boleh mentaati. Berjadi, dia ajak istrinya ke tempat maksiat, dia suruh istrinya melepaskan jilbab kalau keluar rumah, kondangan, dan seterusnya, maka ini tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Bukannya tidak harus. Tidak boleh. Ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia, mau bapaknya, mau ibunya, mau suaminya, mau rajanya, fi maksiatil khaliq, kalau itu berbau kemaksiatan kepada sang khaliq. Tidak boleh, ya. Jadi hak suami yang besar itu mengikuti hak Allah, bukan berdiri sendiri. Ini harus disadari oleh para istri dan para suami. Agar apa? Tidak melakukan hal yang keliru. Karena ada sebagian istri yang jahil, yang awam, sementara dapat suami keluaran pesantren, hafal dari, tapi dia orang maksiat. Ya, setiap kali istrinya disuruh bohong, istrinya enggak mau, ditakut-takuti. Ya, ini terjadi. Ya, ini terjadi dalam beberapa kasus. Maka tidak boleh si istri itu mentaati suami dalam hal maksiat. Seperti bohongan maksiat. Ya, bohong jelas maksiat. Maka si istri tidak boleh taat pada suami, walaupun suaminya marah. Oke. Yang ketiga, atau yang terakhir, la yang bagi libasarin ayat sudah libasar. Tidak pantas seorang manusia sujud kepada sama manusia. Faman sajada libasarin au hajarin ikhtiyarah, maka barang siapa yang sujud kepada orang, kepada pohon, dan itu ikhtiyarah, maunya dia, bukan dipaksa, bukan diancam bunuh kalau tidak mau, maka dia telah keluar dari Islam. Dengan syarat dia ikhtiar atas pilihan dia. Kecuali terpaksa. Kalau terpaksa enggak apa. Orang yang terpaksa melakukan perbuatan dosa sebesar apapun demi menyelamatkan nyawanya, boleh. Bagaimana Amar bin Yasir. Maka di antara hadis yang bermasalah di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah hadis tentang Zubab. Hadis tentang lalat. Bahwa ada seorang masuk surga karena lalat dan seorang masuk neraka hanya karena lalat. Ya, yaitu dia melewati satu perkampungan dan dia tidak boleh lewat situ kalau tidak memberikan kurban kepada berhalanya. Yang satu mengatakan, saya enggak mau berkurban untuk berhala. Ini dosa. Saya hanya mau berkurban untuk Allah. Dipaksa tidak mau, akhirnya dibunuh. Dan dia masuk surga. Karena tidak mau berkurban. Ya. Walaupun penduduk kampung itu mengatakan, ya kalau enggak ada apa-apa, ya pakai lalat saja. Ya. Kami akan biarkan engkau lewat kampung kami kalau mau berkurban. Walaupun seekor lalat. Orang ini enggak mau. Lalu dibunuh dan masuk surga. Sama. Kemudian yang satu lewat dan disuruh berkurban, dia jawab, saya enggak punya apa-apa untuk berkurban, lalu disuruh untuk memakai lalat saja, nah, dia mau. Ya, dia mau dan akhirnya dia masuk neraka. Ya. Ini ada kemungkinan dalam batan ini, seandainya orang kedua ini dalam rangka mempertahankan nyawanya, maka boleh. Sebagaimana Amar bin Yasir. Tentang orang yang pertama, enggak ada masalah. Ya, tentu dia benar. Dia lebih memilih mati daripada berbuat maksiat pun. Boleh, bagus. Syahid, insya'Allah ta'ala. Tapi kalau dia memilih maksiat agar nyawanya, agar dirinya tidak dibunuh, mempertahankan nyawanya, ini pun boleh. Ini rukhsah. Ya, yang pertama keutamaan, azimah. Yang kedua rukhsah. Boleh. Orang yang mengambil rukhsah maka tidak tercela, tidak boleh disalahkan. Sekali lagi, bagaimana Amar bin Yasir. Ya. Ah, maka orang tadi dibunuh dan di hadis itu disebutkan dan akhirnya dia masuk neraka. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, tetapi dibantah oleh sebagian a'immah yang mensyarahkan kitab tersebut, misalnya Syaikh Utsaimin rahimahullah, bahwa hadis itu tidak terdapat di Musnad Ahmad, ya, dan secara sanad hadis itu dhaif. Secara matan seperti tadi, bertentangan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang diri Amar bin Yasir yang mengucapkan lata uzza hubbal manat demi mempertahankan jiwanya. Ya, lalu turun ayat yang menyatakan bahwa Amar bin Yasir diampuni oleh Allah. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan buruk seburuk apapun tapi terpaksa, ini buruk. Dan terpaksanya ini jangan salah paham, ini adalah nyawa, tentang nyawa, ya, bukan masalah yang berupa ekonomi, gaji, gimana terpaksa saya, atasan yang nyuruh saya motong jenggot, ya, kalau enggak saya mau dikeluarin, ini bukan, ya, emang kalau dikeluarin pasti mati, kan tidak, emang kalau dikeluarin kemudian pasti tambah miskin, belum tentu, ya, itu gimana, ya, ini tuntutan profesi, ya, tuntutan skenario apalagi, ya, wah skenario yang dituntut. Ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah nyawa. Dalam hal ini termasuk sakit. Karena sakit ini kalau tidak sembuh tentu mati. Ya, atau sesuatu yang merupakan kemudaratan secara umum, kebanjiran, kebakaran, kelakaan dan seterusnya. Hal-hal seperti ini termasuk darurat dan masuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah. Hal yang mudarat itu bisa membolehkan yang tadinya tidak boleh. Ya. Baik. Ya, barangkali hanya itu sambil nunggu maghrib. Barangkali enam nunggu isya. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Kalau yang mengenai statistik istri dipanggil itu. Kalau misalnya dia mengatakan kalau suaminya, saya lagi masak nih, suaminya Rida itu sudah gak apa. Iya, berarti keuntungan besar bagi istri yang mempunyai suami seperti itu. Ya. Dan suami seperti itu, suami yang penyabar, yang tahu diri, tentu ada kebaikan. Tapi suami juga harus mendidik. Ya. Dia memerintah istrinya nolak, jangan kemudian terus diam saja, ya. Ya, sekali waktu marah, boleh. Ya. Amalan hati sudah diucap, tapi kalau ikhlas, iya, kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ya. Wa in hamma bi sayyi'atin, wa in hamma bi hasanatin, beda. Ya, siapa yang berham terhadap kebaikan ditulis. Siapa yang berham dengan keburukan tidak ditulis. Kebaikan dan keburukan beda. Ini termasuk keadilan Allah, kemurahan Allah. Ya, adapun keburukan tidak. Ya, dengan syarat belum tergerak anggota badannya. Ya, ini persis seperti apa yang diucapkan oleh Syahul Islam Ibnu Taimiyah. Hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja. Mata, telinga, kaki, tangan itu ibarat pasukannya. Maka ketika raja berkehendak, maka pasukan bergerak. Ya, maka ketika hati itu betul-betul berkehendak, maka tangan bergerak, kaki bergerak. Begitu. Ketika hati itu sudah bertekad bulat, ya, mau mencuri misalnya. Kaki bergerak, tangan bergerak. Ini sudah berdosa. Ya, tetapi ketika anggota badan ini belum bergerak, hanya lintasan dalam hati, ini yang dimaksud ayat tadi yang dihapus oleh la yukallifullahu nafsan. Ya. Kadang saya melihat seseorang yang melakukan sujud setelah sholat. Apakah sujudnya ini berdosa? Padahal dia hanya sebagai makmum dan tidak melakukan kesalahan. Ada satu kemungkinan, ya, apa? Sujud syukur barangkali. Kalau sujud tilawah, tidak mungkin, karena sujud tilawah harus mengikuti imam. Gitu. Sujud sahwi juga tidak mungkin kalau dia makmum, karena sujud sahwi harus mengikuti imam. Ya, maka kemungkinan hanya tinggal satu, sujud syukur. Mungkin. Sujud syukur. Mungkin setelah salam atau sebelum salam, dia ingat sesuatu yang mengembirakan dia. Ingat ada kabar gembira yang sangat menyenangkan. Habis salam, dia sujud. Tentu tidak menjadi langganan. Masuk langganan setiap sebelum salam, ingat sesuatu yang menyenangkan. Ya, tentu sekali-sekali. Gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Mungkin. Tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, bahwa setiap selesai sholat, kemudian dia sujud dengan mengatakan bersyukurlah, kan sudah sholat. Nah ini ngarah. Karena kalau itu baik, tentu Rasul dan para sahabat lakukan. Ya, berarti Rasulullah kurang bersyukur, para sahabat kurang bersyukur. Karena habis sholat tidak sujud syukur. Nah, berarti lebih hebat dari dia, nah, ini mustahil. Ya. Nabi sujud syukur adalah ketika mendengar sesuatu yang menyenangkan. Ya, mendengar tentara Romawi mengalahkan Persia, beliau sujud. Mendengar bahwa siapa yang berselawat kepada beliau akan dibalas oleh malaikat 10 kali lipat. Ya, beliau mendengar ini, beliau bersyukur, bersujud. Ya, nah, sujud itu berarti puncak. Tidak usah nunggu tempat tertentu, waktu tertentu. Kenapa? Karena memang tidak butuh tempat tertentu, waktu tertentu. Ya, tidak butuh tempat yang bersih karena bukan sholat. Tidak harus wudu dulu karena bukan sholat. Tidak harus menghadap kiblat karena bukan sholat. Ya, maka di rumah, di kantor, di masjid, ketika kita mendengar kabar yang menggembirakan, maka segera sujud syukur. Tentang bacaannya ada riwayat tapi diperselisihkan, ya, sajadawati dan seterusnya. Maka yang tidak diperselisihkan adalah mengikuti bacaan sujud secara umum. Ya, hadis sahih menyatakan bahwa bacaan sujud adalah subuhun kudus, subhana rabbiyal a'la, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya. Pilih doa-doa sujud yang sahih. Ya. Ya. Ya, sujud tilawah tentang kesahihan riwayatnya juga disebutkan, saya tidak tahu. Adapun yang aman, yang keluar dari hilaf, membaca doa sujud yang umum. Nah, doa bacaan itu bebas atau gimana? Apa ya? Doa bacaan yang dikeluarkan. Iya, bagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Misalnya Abu Hurairah, bahwa Nabi sujud dengan begitu lama sekali. Ya, tentu diulang-ulang. Kalau mau mengambil jumlah, 3 kali. Subhanallah rabbiyal a'la. Ya, kalau yang lain dan ingin lama sujud, ya diulang-ulang. Ya. Apakah masih dicatat sebagai dosa apabila sebelum sampai ke tempat tujuan maksiat dia sudah membatalkan niatnya kembali? Dia kembali ke rumah. Iya, dibatalkan. Ya, karena dia batalkan niatnya, maka dibatalkan pula dosanya itu. Karena membatalkan niat baik, membatalkan niat buruk itu adalah satu kebaikan dan itu adalah amal. Seperti orang 3 orang yang salah satunya, ya, yang terjebak di dalam gua, salah satunya kan, dia mau berzina, kemudian setelah perempuannya mau, dia malah batalkan. Ini perbuatan baik, membatalkan perbuatan maksiat, ini perbuatan baik, maka dicatat sebagai kebaikan. Apakah perkataan yang menyatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu itu hadis atau bukan? Ya, hadis ini dhaif, tetapi ada hadis lain yang sahih sehingga bisa dijadikan hujjah. Adapun tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, hadis itu dhaif. Tetapi ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ya Rasul, aku akan ikut perang bersama engkau dalam perang ini, tapi aku tinggalkan ibuku sendirian di rumah, tidak ada yang mengurusi padahal dia sudah tua renta. Bagaimana ini? Nabi menjawab, pulanglah, uruslah ibumu, karena surgamu ada di telapak kakinya. Nah, lafaz ini sahih. Dan semakna dengan lafaz tadi tentu. Maka secara lafaz hadis ini bisa dikatakan sahih dan bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana hadis yang akan kita baca pekan depan insyaallah, secara matan, secara sanad dhaif, tetapi secara matan sahih karena ada syahid. Ada muttaba'. Jadi kalau misalnya ibu melarang atau menghalangi anaknya tidak nikah sebelum kuliah, berarti itu hak kan? Iya. Iya. Barangkali mempunyai pertimbangan tertentu ibunya, ya. Maka dilihat bagaimana si anak. Kalau dia yakin selamat dari zina, maka lebih baik dia turuti ibunya. Kecuali kalau memang dia enggak yakin, enggak tahu zina apa enggak ya. Dia enggak yakin dan sangat besar kemungkinan berzina karena dia sudah dekat dengan calon istrinya dan saudara-saudara, maka lebih baik segera menikah. Ya, Allah. Ya, barangkali juga kita berlomba memberi, berlomba menjadi gelar, barangkali juga berlomba menjadi gelar.